Loh niki. Di barang sing siri, barang siri. Kula niki dadi santrine Mbah Yai Baidowi. Iku suwi hampir 4 tahun. Bandowi niku menawingi mamiku pancet. Nggih. Kaya Pak Lut ngimami. Dadi nek salat magrib ku ya pancet kul ya ayyuhal kafirun. Kale kul huwallahu wahad pancet niku. Ngimami sakniku yo pancet alam nasroh mbek alam taroh. Ket biyen. Nganti kula boyong niku nggih pancet niku subuh mesti banduha mbek alam nasroh. Nggih. Bandowi. Kula mboten ngerti nek Mbah Dawi niku hafid Al-Qur'an. Masyaallah. Saniki nek hafid Quran nek ngimami nek orang nganggo Quran dawa gak marem. Iku sing hafid pantes wong sing gak hafid ku ya ngono iku terok-terok. Ben diarani hafid. Nggih. Aja kapan Jumatan ku sampean delok sing diwaca yo. Nggih. Ku sing dawa-dawa ben diarani apa Quran padahal ya kuwi tok sing dihafal. Nuh Masya Allah Mbah Dawi selama iku kapan subuh ku mesti wadduha bi alam nasroh maghrib ku mesti kul ya ayul kafir bi kulhu pada penganiku hafid Quran iku ngerti kune hafid Quran iku didawi putrane Gus Hamid Baidowi abaku apa Quran dodik jamal Masya Allah kok kulhu tak terus aku. Lho niku leh nutupi semuanya iku, leh nutupi. Nggih. Ah niki napa sebab ikhlas niku napa? Al ikhlasu syartun. Nggih. Fi qabulil amal. Nah, para bapak lan para ibu ingkang minulya. Lah krana niku wau kapan bareng lakone apik timbul ati akhwal. Ahwalku gerak hati kondisi hati sing macem-macem niku wau niku kabeh butuhno nggih khilmine Allah butuhno pengapurane Allah lan kesabarane Allah nggih Allah nek kabeh gak sabar ya ghadab ghadabku suhtun nggih Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Berarti kita njaluk ridhane Allah, njaluk surga, njaluk ridhane Allah. Nyuwun datang Gusti Allah supaya terhindar saking bendune Allah, terhindar dari neraka. Para bapak lan para ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh. Allahu taala ila nabiyyin minal anbiya. Kulli ibadi as-siddiqin la tartaru fa inni in aqamtu adli wa qisti wa'adibuhum ghairu zalimin lahum wa kulli ibadi al-khatta'in la tai'asu min rahmati fa inni la yakburu alayya dhambun aghfiruh wa lihadal makna qala Abu Yazid al-Bustami radhiyallahu taubatul maksiyati wahidatun wa taubatut ta'ati alfu taubatin. Masya Allah. Dawe niku wau Allah telah menurunkan wahyu kepada seorang nabi. Beritahukan kepada hamba-hambaku yang siddiqin, yang bersungguh-sungguh beribadat kepadaku. Wong sing ibadah teman-temanku lo kandanono. Janganlah kamu tertipu oleh kesombonganmu dengan amal perbuatanmu itu. Jangan tertipu dengan kesombonganmu, jangan tertipu dengan amal perbuatanmu, jangan. Karena apabila aku menegakkan benar-benar keadilanku, pasti aku akan menyiksa mereka, dan bukan suatu kedzaliman terhadap mereka. Maka nek Gusti Allah menegakkan keadilan. Keadilan niku nggih membales utawa menyiksa, memberi pahala utawa menyiksa sesuai pas dengan hukumnya Allah. Iku amal-amal perbuatan tuh ndak ada apa-apanya. Nek Gusti Allah iku nrimo amal syarat ikhlas. Tapi nyatane atine hamba akeh sing ora ikhlas. Iku nek ora tak trimo banjur tak siksa, aku gak zalim. Gak zalim. Dan katakan kepada hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, jangan kamu berputus harapan dari rahmatku. Sebab tidak ada sesuatu dosa yang tidak dapat aku ampunkan. Wong sing dosa-dosa niku diberi semangat kali Gusti Allah. Diberi semangat kali Gusti Allah. Ini bocah-bocah sing gaene ngombe-ngombe, sing tatoan-tatoan, ora usah putus asa. No. Wis kadung kebacuten bule-bule nggereti wong wedok. Ora usah putus asa. Kesempatan masih ada. Gusti Allah dawuh, jangan putus asa dari rahmatku. Karena tidak ada dosa yang tidak aku ampunkan. Tapi ku bisa diampuni ambek Gusti Allah. Kecuali satu syirik. Diampuni ambek Gusti Allah. Aban bin Iyas. Aban bin Iyas. Aban ini gadah putra Alwan. Alwan badah putra Hatim. Hatim al-Asom. Aban niki termasuk muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik, Malik gadah putra Anas Malik. Anas bin Malik, di Malik gadah putra Anas, Anas gadah putra Malik. Terus Malik sing kedua iku Imam Maliki. Lah Anas niki sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas sing gadah majelis taklim, majelis taklim. Ngeten iki jenenge majelis taklim. Termasuk muridé niku jenenge Aban bin Iyas. Aban bin Iyas badane saking majelisi Anas terus kundur. Kundur niku liwati jalan besar tanah Basroh, kota Basroh. Kota Basroh. Malah jalan itu juga jurusan pasar. Tiba-tiba Aban bin Iyas ini melihat penduso. Penduso, jurune isi jenazah. Lu jenazah niki diadai pendosa dipikul orang negro empat. Hanya mau negro ku kuat-kuat. Sing ngarep kalih, sing wingking kalih. Nggih nampung niku. Pendosa niku isine jenazah namung dipikul negro empat. Aban bin Yas niku kehiran-hiranan. Orang Basra ku biasane nek ana wong mati, iku sing takziah luar biasa. Apa maneh iki kota? Kota Basra nggone wong ahli ibadah, apa maneh iki dalan jurusan pasar? Kok sampe ana jenazah sing mikul meneh grup papat? Buri gano sing ngetutno ngarep gano sing ngawal. Iku jenazah apa oh iki? Wis babah cara Jombang, aku tak melu ngetutno, saya orang yang kelima. Niki negro loro papat nggih sing mikul ambek Aban bin Yas ngetutno mburi. Bareng tekan musala mudun didukno jenazah niku. Badhe disalati. Atus akhire Aban bin Yas niki wong niki seorang syekh orang negro mengatakan anta afdalu, kamu yang lebih utama menjadi imam. La la. Saya dan kamu sawa-sawa. Saya dan kamu sama-sama. Ndak, kamu harus jadi imam. Akhirnya terpaksa Aban bin Iyas ngimami. Sing saat ini wong papat niku, wong zanji, zanji ku wong negro. Badane terus teng kuburan. Teng kuburan. Sadurunge teng kuburan niku sempat tanya, Aban bin Iyas. Iki ceritane ya apa iki jenazahku karo sing ngetutno. Wong negro papat jawab, saya enggak tahu. Saya hanya disewa perempuan di belakang itu. Saya disewa. Nggih, para bapak cobi to. Ana jenazah, nggih. Nek cara Jombang cara ndi to jenazah ya sak elek-eleko, gak sampe nggo pendhusa mburuhno niku. Enten Pak nggih sampean mikul jenazah buruhno. Tenenten. Lha iki buruhno, saya hanya sebagai buruh ya. Disewa oleh wanita yang di belakang itu. Terus akhirnya dibuto teng kuburan dipendem. Nggih. Lah dipendem nggih, terus nyengkre, terus ngalih sebagai buruh niku lho. Lah wong wedok sing nyewa ku ngetut mawon teng mburi. Nek bareng negro-negro mun nyingkreh, lah kok wong wedok malah guyu. Malah guyu. Akhiripun terus Aban bin Iyas nyedheki wong wedok iki. Wong wedok. Aku takon wis sampean. Kok jare wong-wong negro kondo nek awakmu ku sing nyewa wong negro. Aku takon, ya apa ceritane jenazah iki? Kowe gak slamet nek gak temen. Nggih. Nggih, cara Jawane, cara Jombang kowe gak slamet nek gak temen.